Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah thumma amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita meyakini bahwa agama kita Islam yang mulia ini mengajarkan segala kebaikan kepada umatnya, sehingga tidak tersisa satu kebaikan pun yang itu baik bagi mereka kecuali pasti telah diajarkan, diperintahkan dan dianjurkan. Sebagaimana tidak akan tersisa satu kejelekan pun yang akan merugikan, mencelakakan mereka dunia akhiratnya, kecuali pasti dalam Islam pula itu akan dilarang, dicela dan diharamkan. Salah satu dari yang dilarang dan dicela oleh Islam, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat merugikan dan memadharatkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat mereka, adalah perbuatan sihir, praktek-praktek perdukunan. Mengharamkan perbuatan tersebut, sekaligus Islam mengharamkan pula mendatangi mereka atau meminta bantuan kepada mereka dalam bentuk apapun. Dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 102, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa ma yanfa'uhum walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabitsa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan di kerajaan Sulaiman. Mereka yang dimaksud ayat adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang kalau saat itu yang dimaksud adalah ahlul kitab, umat Yahudi, lebih memilih untuk mengikuti ajaran para syaitan dari kalangan jin dan manusia, lebih memilih ajaran dan bisikan para dukun dan tukang sihir ketimbang ajaran Islam, iman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka buang, mereka tinggalkan, yang mereka lebih utamakan adalah ajaran syaitan. Dari satu poin ini saja cukup menunjukkan bahwa antara iman dan ajaran para rasul alaihimussalam, ajaran para nabi, dengan praktek dan ajaran para tukang sihir dan para dukun bertolak belakang 180 derajat. Pilihannya hanya dua, mengikuti ajaran para nabi dan rasul, iman kepada Allah, tauhid kepadanya, atau seseorang mengikuti ajaran sihir dan perdukunan. Maka Allah cela orang-orang Yahudi karena mereka lebih memilih mengikuti perdukunan dan persihiran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Allah menjelaskan bahwa nabinya yang ia utus, Nabi Sulaiman alaihissalam, tidaklah kafir, tapi beliau beriman, bertauhid kepada Allah. Namun yang kafir adalah para syaitan. Poin kedua, jelas-jelas ayat menunjukkan bahwa segala bentuk sihir dan perdukunan adalah kufur, adalah bentuk kekafiran kepada Allah. Oleh karenanya Allah katakan nabinya Sulaiman tidaklah kafir. Siapa yang kafir? Para syaitan. Dari para tukang sihir dan para dukun itu dan yang bersama mereka, karena ajarannya bertolak belakang dengan ajaran para nabi. Kafirlah mereka itu. Yu'allimuna an-nas sihr. Mereka ajarkan sihir kepada umat manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan di Babil kepada Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah Harut dan Marut mengajarkannya kepada satu orang pun, kecuali telah mereka ingatkan, telah diingatkan oleh keduanya. Innama nahnu fitnah. Kami adalah ujian bagi kalian. Kami adalah cobaan yang Allah turunkan bagi kalian Yahudi dan ahlul kitab di masa itu. Maka diingatkan kepada mereka, fala takfur, jangan kalian kufur, jangan kalian kafir kepada Allah, tetap berimanlah kepada Allah. Jangan kalian kafir dengan mempelajari, dengan mempraktekkan dan mengamalkan sihir dan perdukunan. Telah diingatkan oleh Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan. Kami ujian, kami ini cobaan bagi kalian. Jangan kalian pelajari ini, jangan kalian amalkan, karena dengan itu kalian akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji. Namun tetap saja mereka pelajari dari keduanya sihir yang dengannya mereka memisahkan antara seorang suami dari istrinya, membuat seorang istri benci dari suaminya, atau sebaliknya. Dan itu salah satu dari bentuk-bentuk sihir dan perdukunan, memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah, memisahkan, membuat benci, retak hubungan rumah tangga yang dijalin dengan rahmat Allah, dengan tali yang begitu kuat, dengan ijab dan qabul, yang itu merupakan rukun penting dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat hanyalah susunan dan kumpulan dari keluarga demi keluarga. Masing-masing keluarga dibina dengan cinta dan kasih sayang, masing-masing keluarga di masyarakat itu penuh dengan rahmat, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kehidupan sosial bermasyarakat yang sangat penting dalam kehidupan ini, namun dirusak oleh para tukang sihir dan para dukun itu. Terjadilah percekcokan, terjadilah perceraian, kebencian antara suami dan istri dan semisalnya. Hasil dari sihir merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu pun Allah mengingatkan kaum mukminin tidak akan mereka memadorotkan siapapun. Tidak akan kuasa, tidak akan mampu mereka mencelakai siapapun kecuali dengan izin Allah. Karena di alam semesta ini, di jagat raya ini, satu-satunya yang berkuasa hanya Allah. Jika Allah izinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Jika tidak Allah izinkan, tidak Allah kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Seberapapun mereka berusaha dengan cara apapun, maka Allah ingatkan, mereka mampu merusak, mereka mampu membunuh, mematikan orang dengan sihir dan perdukunannya, membuat sakit dan lain sebagainya. Namun ingat, itu bukan karena kelebihan mereka. Ketahui, jangan kalian takuti mereka. Bukan itu karena kedidayaan mereka. Namun semua itu terjadi dengan izin Allah, dengan kehendaknya. Allah kemudian menyebutkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka pelajari sihir, perdukunan yang itu memadorotkan mereka, merugikan mereka dunia dan akhiratnya, dan sedikit pun tidak memberi mereka manfaat, sedikit pun tidak memberi mereka kebaikan di dunianya maupun akhiratnya. Walaupun alimu laman ishtarahu malahu bil akhirati min khala. Mereka tahu yang mereka ambil tersebut perdukunan dan sihir bagi mereka di akhirat tidak akan ada bagiannya. Dan ini poin ketiga, yang tidak punya bagian di akhirat kelak hanya orang-orang kafir musyrik. Seorang mukmin, sekecil apapun imannya, setiap muslim, serendah apapun keislamannya, selama dia masih mukmin, muslim, masih punya bagian di akhirat kelak. Kalaupun dia diadab, disiksa karena dosa-dosanya, masih punya bagian, akan diampuni pada akhirnya oleh Allah, akan dikeluarkan dari neraka setelah sekian waktu yang Allah kehendaki, bersih dirinya dari dosa, pada akhirnya pasti akan dimasukkan ke surganya. Namun yang tidak punya bagian sama sekali di akhirat, sehingga baginya hanyalah azab yang abadi, selama-lamanya tiada ujung pangkalnya, dia akan dalam siksaan neraka jahanam, tidak punya bagian kebaikan, tidak akan punya bagian keselamatan di akhirat kelak, hanya orang-orang yang kafir dan sihir serta perdukunan termasuk di dalamnya. Malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak punya bagian sama sekali karena kekafirannya. Wa labitsa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kembali Allah tegaskan, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Mereka tinggalkan ajaran Rasul mereka ambil ajaran para dukun dan tukang sihir. Sungguh buruk amal perbuatan mereka tersebut. Demikian pula Allah sebutkan di ayat ke-51 dari surat An-Nisa, ketika Allah mencela kembali umat yang dilaknat, umat yang dimurkai oleh Allah, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan Allah sebutkan ini kepada kaum mukminin agar mereka tidak meniru, tidak mengikuti jejak langkah mereka. Allah sebutkan, Alam tara ilal ladina utu nasibah minal kitab yu'minuna bil jibti wattahur. Tidakkah kalian melihat jeleknya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, karena mereka mengimani al-jibti dan at-tahur. Apa makna al-jibti dan at-tahur? Kata sahabat khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibti as-sihr, makna jibti adalah sihir. Orang-orang Yahudi beriman, mengimani sihir. Mereka muliakan, mereka agungkan, mereka datangi dan mereka jadikan para tukang sihir itu sebagai tokoh masyarakat mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Wattahut adapun tahut adalah para syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang diikuti oleh mereka. Kata Jabir ibnu Abdullah, juga sahabat yang mulia, At-tawadid Tuhan, tahut adalah para dukun, para dukun yang turun kepada mereka, para syaitan membisikkan kepada mereka ini dan itu. Karena tidak mungkin ada praktek sihir, tidak mungkin ada aktivitas perdukunan tanpa bantuan para syaitan dari kalangan jin. Mereka saling membantu dari kalangan jin manusia dan jin para syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia saling berbisik, saling membantu satu kepada yang lainnya. Yahudi beriman, mengimani, membenarkan, dan mengamalkan, mendatangi sihir dan perdukunan. Jika ada apa-apa yang mereka hadapi dalam kehidupannya, mau berbuat ini, ingin melakukan itu, untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan mereka, Yahudi, kemana larinya? Kemana mereka menyelesaikan problem mereka? Mereka datangi para tukang sihir. Mereka minta bantuan kepada para dukun. Buat fulan celaka. Jadikan fulan celaka. Bunuh, matikan fulan dengan kekuatan sihir dan dukunnya. Demikian kebiasaan Yahudi yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ayat ini kepada kita, umat Islam, agar menjauh dari yang sepertinya, agar kita tidak meniru dan melangkah melakukan perbuatan yang sama seperti mereka. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, ijtanibu az-zab'al mubiqah, jauhi oleh kalian, tinggalkan sejauh-jauhnya oleh kalian 7 perkara dosa yang sangat-sangat besar, 7 dosa maksiat yang sangat menghancurkan orangnya di dunia dan akhiratnya. Lalu Rasulullah katakan, asyirku billah, yang pertama adalah kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah kepadanya. Seorang menuhankan selain Allah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. wasihir, yang kedua langsung setelah kemusyrikan, sihir, dosa yang menghancurkan pelakunya. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dibunuh dengan zalim, dengan alasan apapun, hanya karena tersinggung, hanya karena sakit hati, dia rela membunuh saudaranya. Yang keempat, wa'aklul riba, memakan harta riba. Wa'aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa'tawalli yaumaz zahab, yang keenam, lari dari peperangan. Yang ketujuh, waqad fil muhsanatil ghafilatil mu'minah, menuduh wanita yang sopan, mukminah, seorang wanita muslimah yang terhormat, terjaga kehormatannya, dituduh melakukan zina, perbuatan keji tanpa ada bukti dan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuh maksiat ini masing-masingnya jika dilakukan sungguh merusak seorang hamba, menghancurkan kehidupannya di dunia karena dia berhadapan dengan laknat Allah dan murkanya. Di akhirat menunggu dia ada jahanam, neraka yang akan menghancurkan dirinya. Wal'iyadzu billah. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, oleh sebab itu di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Junduk, beliau bersabda, haddus sahir dorbatun bisayf, hukuman bagi seorang tukang sihir, hukuman bagi seorang dukun adalah dipenggal dengan pedang. Sabda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum orang memahami keliru yang dimaksud hukuman baginya dipenggal dengan pedang, yang menghukumnya hanyalah pemerintah, mereka yang berwenang, bukan masing-masing orang kemudian membunuh semaunya atau kemudian massa bergerak membunuh orang tersebut. Tidak, Islam tidak amburadul seperti itu. Tetapi yang dimaksud yang punya wewenang, punya kekuasaan, hanyalah pemerintah yang berhak melakukan hukuman tersebut. Yang di dalam hadis ini Rasul sebutkan hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, dibunuh. Artinya para ulama jelaskan tanpa dimintai tobat. Beda dengan dosa-dosa yang lain, kemaksiatan lain, kalaupun itu hukumannya adalah hukuman mati di dalam Islam, masih diberi waktu pelakunya diminta untuk bertobat kepada Allah dengan benar. Jika dia mau bertobat dan terlihat benar tobatnya menjadi baik, selamatlah dia dari hukuman mati. Namun sihir, tidak ada permintaan tobat baginya. Ditangkap oleh pemerintah yang berkuasa dan harus dihukum mati. Hal ini karena mereka merusak kehidupan manusia. Hal ini karena mereka mencoreng dan merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat, memisahkan suami istri, membunuh dan mematikan orang semaunya. Demikian mereka pula memakan harta orang dengan cara haram karena mendapat upah bayaran dari sihir dan perdukunannya, uang najis, uang haram. Pantas untuk pelakunya Rasulullah SAW menetapkan hukuman mati baginya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari kejahatan yang semacam itu. Amin rabbal alamin, wa sallallahu alaihi Muhammad, wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di Sahih Muslim dari hadis Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, Rasul kita bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu shalah 40 yawma. Yang mendatangi seorang dukun kemudian dia tanya sesuatu kepadanya dan dia percaya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis di Sahih Muslim. 40 hari sholat seorang hamba tidak diterima oleh Allah, apa jadinya? Sholat yang merupakan rukun penting, tiang dalam agama kita, tidak diterima oleh Allah akibat seseorang mendatangi dukun, akibat dia menjadikan dukun itu solusi bagi problem yang dia hadapi. Dia tanya, dia minta bantuan kepadanya, tidak diterima selama 40 hari ibadah yang menjadi tiang bagi agamanya, bahkan rukun yang begitu penting di dalam Islam, rukun kedua setelah syahadatnya. Demikian pula di dalam hadis Abu Hurairah di Abu Dawud, Rasul kita bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang mendatangi seorang dukun dan dia mempercayai apa yang disampaikan dukun itu, maka dengan itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Berarti dia telah kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Dia telah kufur kepada syariat Islam, karena itu yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi mereka 40 hari tidak diterima sholat sebelum dia mempercayainya. Semata-mata mendatangi 40 hari sholatmu tidak Allah terima. Apa yang ditunggu seorang hamba jika sholatnya tidak diterima oleh Allah? Dipercaya apa yang diucapkan dukun tukang sihir tersebut, bahwa akan terjadi ini dan itu, kamu lakukan ini dan itu. Dia yakin kebenaran apa yang disampaikan oleh mereka, berarti dia telah mengkufuri Al-Quran Islam yang diturunkan kepada Rasul SAW. Jika itu ancaman bagi orang yang mendatangi, yang mempercayai apa yang disampaikan mereka, bayangkan bagaimana dengan mereka sendiri, para tukang sihir dan para dukunnya. Tentu dosanya berlipat-lipat ganda, lebih dahsyat dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Islam mengharamkan segala bentuk praktek perdukunan dan sihir. Mereka bukan solusi bagi kita. Kehidupan ada saja lika-likunya, problematika yang dihadapi ini dan itu, dalam perkara bisnis, dalam urusan pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Selesaikan dengan cara terhormat, selesaikan dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sihir dan perdukunan jangan sekali-kali berani mendekat kepada mereka. Taruhannya adalah iman kita kepada Allah. Taruhannya adalah iman dan Islam kita. Teranggap kufur serupa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Jauhi mereka, bencilah mereka, tinggalkanlah mereka. Kembalilah kepada Allah. Adukan doa dan pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu beriman kepadanya, kembali kepada Allah dalam segala kehidupan, problematika, dalam segala masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.